السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم. Intaha. Kemudian beliau berkata, yakni Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat yang kemarin, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Kata Ibnu Jarir, Allah Ta'ala yang maha tinggi sebutannya menceritakan bahwa malaikat-malaikat yang musyrikun dulu, yang kaum musyrikin menyembah malaikat tersebut selain Allah, dan juga Isa yang disembah oleh ahlul kitab, mereka semua berkata, tanzihan laka ya Rabbana, sebagai pensucian kepadamu wahai Rabb kami, wa tabri'atan, dan sebagai perlepasan diri, yani kami berlepas diri, mimma adhafa ilaika haula'il musyrikun, dari apa-apa yang mereka sandarkan kepadamu, yani oleh mereka musyrikin. Bahwa mereka semua berkata, sesembahan-sesembahan yang ternyata sesembahan tersebut adalah orang-orang yang saleh atau malaikat-malaikat yang saleh atau para nabi, maka mereka berkata, maka yanbaghi lana, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau wali-wali, yang kami nuwalihim, yang kami berwala kepada mereka, anta waliyuna min dunihim, engkaulah wali kami bukan mereka. Intaha. Selesai ucapan Abu Ja'far At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Qultu, saya katakan, wa aktsaru ma yusta'mal ad-du'a fil kitabi was sunnah wal lughah wa lisanus sahabah وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي السُّؤَالِ وَالطَّلَبِ. Kebanyakan penggunaan kata doa, kata da'a yad'u du'aan, kebanyakan penggunaan kalimat tersebut di dalam kitab wa sunnah, di dalam bahasa Arab, di dalam lidahnya para sahabat, dan juga lidah orang-orang setelahnya dari para ulama tabi'in dan tabi'ihim, bahwa yang paling banyak dimaksud dari doa, da'a yad'u, adalah su'al wa talab. Masih ingat bahwa doa ada dua macam, doa talab dan doa ibadah. Baik, kalau doa talab artinya meminta, ya Allah aku minta begini, ya Allah aku minta begitu. Kalau doa dengan makna beribadah, biasanya terjemahkan menyeru, menyeru Allah, yad'ullah, ini menyeru dalam artian memujinya, memuliakannya, itu juga yad'u. Tetapi kebanyakan penggunaan kata doa adalah pada talab, apakah di Quran ataupun di sunnah, atau pada ucapan-ucapan para sahabah, atau ucapan-ucapan para pengikutnya dari ulama'ul ummah. Mereka semua seringkali menggunakan kata doa dengan makna talab. talab. Kama qala al-ulama fi ahli min ahli al-lughah, sebagaimana berkata para ulama dari ahli bahasa, wa ghairihim dan lain-lainnya, as-salah lughatan ad-du'a, salat itu secara bahasa adalah doa. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir, orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak memiliki satu kitmir pun, satu kulit ari pun, kulit arinya biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian seru mereka, atau bermakna in tad'uhum, kalau kalian berdoa meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, gak akan mereka mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengabulkan permintaan mereka. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan enggak akan memberitakan kepadamu seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman juga, qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah, katakan siapa yang akan menyelamatkan kalian di kegelapan malam, saya ulangi, di kegelapan daratan dan lautan. Di daratan, di tengah hutan, gelap kulita. Gelapnya malam, plus gelapnya awan hitam, plus gelapnya rerimbunan pohon-pohon. Sahih? Gelap kulita. Di hutan itu gelap kulita. Itu ber. Wal bahar, sama juga di lautan, gelapnya malam ditambah gelapnya awan yang pekat ditambah lagi dengan gelapnya hujan, karena hujan itu menutupi titik-titiknya, ditambah dengan badai. Kata Allah, wa man yunajjikum, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan kegelapan lautan, tad'unahu tadarru'an wa khufyah, tad'unahu, pakai kata doa. Apa maknanya? Kebanyakan dalam Quran dan Sunnah bermakna talab. Kalian meminta, kalian memohon dengan tadarru'an wa khufyah, dengan merendah, dengan suara yang lirih, dengan samar suaranya. Ya, ini kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar bahwa di tengah lautan enggak ada lagi yang mendengar kecuali Allah. Sejauh mata memandang hanya lautan. Sekelilingnya enggak ada apapun kecuali lautan. Meminta tolong pada siapa? Memanggil fulan wa'lan tidak mendengar. Apalagi fulan wa'lan yang telah mati, enggak mendengar. Ya waliyallah, ya habibullah, enggak mendengar. Karena mereka sadar itu, maka mereka tad'unahu tadarru'an wa khufyah, kalian meratap kepada Allah, kalian meminta kepada Allah dengan merendah, dengan meratap. Ayat ketiga, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima, jika seseorang ditimpa madarat, kesusahan-kesusahan, da'ana, pakai kata doa lagi, da'ana, kata doa bermakna doa masalah atau doa ibadah? Hah? Masalah. Doa masalah. Masalah itu sa'ala, meminta, sama dengan talaba. Bukan doa ibadah. Tapi doa masalah atau kedua-duanya, karena tidak bisa dipisahkan. Orang berdoa juga ibadah. Wa idza masal insana dhurru, kalau menimpa manusia madarat, kata Allah, da'ana lijanbihi au qa'idan au qa'ima, maka mereka akan meminta kepadaku, kata Allah, meratap kepadaku dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berdiri. Artinya selalu ratap kepada Allah, meminta kepada Allah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berdiri. Ayat keempat, wa idza massahu asyarru fadu du'ain 'arid, dan jika menyentuh dia kejelekan, tiba-tiba mereka memiliki doa yang panjang lebar. Baik. Ini barakallahu fikum mengkhabarkan bagaimana jahiliyah. Jahiliyah memiliki dua keadaan. Keadaan suka dan keadaan duka. Mereka kalau dalam keadaan suka berbuat syirik, menyembelih hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, kemudian dagingnya dibagikan ramai-ramai sebagai pesta fuqara wal masakin, sedekah. Tapi niatnya dipersembahkan kepada berhala ketika suka. Tetapi ketika duka, ketika dalam keadaan susah, ketika di tengah lautan, fil bahar, ketika di kegelapan daratan, fil bar, ketika masahu dur, ketika masahu syar, mereka berdoanya kepada Allah wahdahu. Bayangkan jahiliyah padahal. Tapi tahu kalau berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan kecil menurut mereka. Ya memang Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan kecil. Dalam keadaan susah di tengah lautan, mereka enggak memanggil Lata, Uzza, dan Manat. Kata Allah, Kul man yunajjikum fi dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya. Bukankah kalian memintanya kepada Allah sendirinya? Juga kata Allah, ketika masal insana dhurru, ketika manusia terkena madarat, da'ana, selalu meminta kepada aku. Merintih, ya Allah aku susah. Duduk, ya Allah. Berdiri, ya Allah. Selalu masahu dhur, doanya kepada Allah Ta'ala. Demikian pula masahu syar, ini ayat yang terakhir. Idza masahu syar fadu du'ain 'arid. Tiba-tiba doanya panjang sekali. Kamu lihat manusia kalau dalam keadaan suka buat macam-macam perbuatannya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam kufur, jatuh ke dalam maksiat. Tetapi ketika masahu syarru fadu du'ain 'arid, tiba-tiba ketika ditimpa kejelekan, di masjid meratap menangis. Panjang doanya. Orang sudah sepi, dia masih begini terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedang susah. Biasanya sedang susah. Di Masjidil Haram sampai begini-begini tangannya, ya Allah, ya Allah. Sedang susah. Sedang ditimpa kejelekan. Coba lihat ketika ditimpa kebaikan, kebaikan, kebaikan. Harta berlimpah, anak-anak banyak, rumahnya mewah, dan seterusnya. Lupa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Asyahid yang sedang dibahas adalah kalimat doa, meminta. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarru faya'usun qanut. Tidak putus asa manusia dari doa kebaikan. Wa immassahu syarr, tetapi ketika ditimpa kejelekan, faya'usun qanut, tiba-tiba putus asa. Wa qala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum Juga Allah berfirman, dan ingatlah ketika kalian beristighosah, meratap kepada Rabb kalian, Allah kabulkan kalian. Fastajaba lakum, dikabulkan untuk kalian. Wa fi hadis Anas, di dalam hadis Anas, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Naam. Tetapi yang lebih sahih hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Al-makna wahid, maknanya sama, walhamdulillah. Doa itu intinya ibadah, atau doa adalah ibadah, sama. Wa fil hadis sahih, dan juga dalam hadis yang sahih, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dengan yakin bahwa kalian akan dikabulkan. Barakallahu fiikum, masih berkait dengan prinsip tadi. Kebanyakan kata doa dalam Quran dan Sunnah bermakna meminta. Kebanyakan kata doa bermakna masalah, yakni meminta, talab. Buktinya ayat-ayat tadi sudah berapa, 5-6 ayat, semuanya menyebutkan doa dengan makna meminta. Kemudian hadis meminta kepada Allah adalah ibadah. Kemudian hadis sahih juga dikeluarkan oleh Tirmidzi, disebutkan mintalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin. Ini juga doa bermakna meminta. Wa fi akhar, di dalam hadis lain, man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, malah Allah marah. Maka jangan kiaskan Allah dengan makhluk, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Jangan dianalogikan dengan makhluk, karena Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalau makhluk kamu meminta dikasih, meminta lagi dikasih, meminta lagi dikasih, meminta lagi, mulai berubah mukanya. Ini orang minta terus. Iya kan? Itu makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru, kalau kalian tidak minta, Allah marah. Nabi menyatakan, salullaha salullah hatta syis'ah idan qata'. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, walaupun tali sendalmu putus, mintalah pada Allah Ta'ala. Artinya walaupun perkara sepele, minta pada Allah. Disuruh untuk berdoa kepada Allah. Sambil kamu memperbaiki sendal, ya Allah, perbaikilah sendalku, atau gantilah sendalku dengan yang lebih baik, ya Allah. Insya Allah dikabulkan. Tiba-tiba Allah takdirkan ada orang yang melihat, ya Allah, sendal begitu masih diikat-ikat, masih dikasih peniti, ya, masih dikasih paku menyilang begitu. Sendal jepit sudah tipis banget, udah tengahnya udah bolong. Ini ganti aja yang baru. Alhamdulillah, ya Allah, dikabulkan. Dikasih yang baru oleh temannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga hadis, laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Hakim, dan beliau mensahihkan. Hadis berikutnya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan tonggak agama. Doa adalah senjatanya orang mukmin dan penopang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit-langit dan bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Doa bermakna apa di sini? Doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata mukmin. Doa dengan makna meminta, berdoa. Wa qawluhu sallallahu kulla syai hatta syis'a idan qata. Mintalah kepada Allah segala sesuatu. Hatta syis'a idan qata, hingga tali sendalmu putus. Mintalah kepada Allah Taala. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma afdalul ibadah ad-du'a, sebaik-baik ibadah adalah doa. Apa makna doa di sini? Doa ibadah atau doa masalah? Hah? Kalau diterjemahkan doa ibadah tidak tepat. Coba terjemahkan. Kalau diterjemahkan doanya ibadah, sebaik-baik ibadah adalah ibadah. Tak tepat kan? Nah, afdalul ibadah ad-du'a, jelas doanya bukan doa ibadah. Kalau doanya doa ibadah, seakan-akan berkata sebaik-baik ibadah adalah ibadah. Itu belum memberikan faedah apa-apa, la yufidu syai. Tetapi di sini yang dimaksud ibadah yang paling afdal adalah doa meminta. Rabbi zidni ilman, Rabbi auzi'ni, Rabbi rizukni, dan seterusnya. Afdalul ibadah ad-du'a, sebaik-baik ibadah adalah meminta kepada Allah, meratap kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu sebaik-baik ibadah. Wa qara'a, kemudian beliau Ibn Abbas membacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian dibacakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ucapan Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ini juga doa dengan makna meminta. Rawahu Ibn al-Mundhir wal-Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Ibn al-Mundhir wal-Hakim wa sahahahu. Apa yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mundhir? Ucapan Ibn Abbas tadi, afdalul ibadah ad-du'a. Tumma qara'a. Wahadi, masih ada hadis berikutnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan perantaraan keyakinan bahwa milikmu lah segala pujian. Tidak ilah kecuali engkau, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, wahai al-mannan, wahai yang maha memberi. Hadis berikutnya, hadis tersebut yang barusan dibaca dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan, dan juga Tirmidzi dalam Al-Jami', dan juga Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dari hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Wa hadis, hadis berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya engkaulah Allah yang tiada yang berhak diibadahi kecuali engkau. الأحد الصمد, yang maha esa, tempat bergantung. الذي لم يلد ولم يولد, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak ada satu pun yang sepadan dengannya, enggak ada sesuatu pun yang sekufu dengannya. Hadis-hadis ini semua dan ayat-ayat tadi memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, jangan pada yang lain. Sangat jelas sekali, walhamdulillah. Maka siapa yang berdoanya pada selain Allah, berarti dia menuhankan sesuatu tersebut. Barang siapa yang memohon, berdoa, meminta dengan doa tadi kepada selain Allah, berarti dia jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Wa amsalu hadza fil kitabi was sunnati akthar min an yuhsa. Dan hadis-hadis yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini di dalam kitab dan sunnah terlalu banyak untuk dihitung. aktsar min an yuhsa, terlalu banyak untuk dihitung semuanya. Fi du'a, dalam masalah doa, alladhi huwa as-su'al wa talab, yakni doa dengan makna meminta dan memohon. Faman jahada kauna as-su'al wa talab ibadah, siapa yang mengingkari bahwa meminta kepada Allah adalah ibadah, siapa yang mengingkari bahwa memohon kepada Allah adalah ibadah, faqad sadama an-nusus, berarti dia telah menentang ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi yang sekian banyak jumlahnya, tak terhitung saking banyaknya. Siapa yang menganggap bahwa berdoa itu bukan ibadah, berarti menentang sekian banyak ayat tadi. Alladhi huwa su'al wa talab sadama an-nusus, menentang nusus, dalil-dalil. Wa khalafa al-lughah, dan menentang bahasa Arab. Wa isti'malul umma salafan wa khalafan, dan menyelisihi penggunaan umat terhadap makna doa dulu dan sekarang. Salafan dulu, khalafan sekarang. Semua para ulama dulu dan sekarang melihat bahwa berdoa adalah ibadah. Meminta, memohon adalah ibadah. Siapa yang mengatakan tidak, itu bukan ibadah, boleh kita memohon dan berdoa pada selain Allah, maka saat itulah dia telah menyelisihi seluruh para ulama salafan wa khalafan, menyelisihi bahasa Arab, menyelisihi dalil-dalil dalam Quran, menyelisihi dalil-dalil dalam hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم.